Sekali lebih dari donat Jeko. Gue jujur kagak bohong, I swear to God that I miss you so. Cepat pulang aku gak sabar, pengen rasanya minta izin. Kalau kangen sama kamu bayar, mungkin aku udah miskin. Damn. Kalau ketemu pengen dipeluk, pengen disayang, gak peduli kata orang. Yang ada